rasane kelingan kowe sing meng tangka nalika noko swete pengen ketemu manis mripatku ngempet kangen kangen atiku koswepe nyimpan cerita ongkong sing nyimpan asmara koswepe rasane aku nang kene I'm